Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana imamul qalili aula bil imamah lin nahwi ilmin kanal khuduru indahu aula. Gini masih meneruskan tentang jamaah sedikit atau jamaah banyak ya. Aturan utamanya, aturan pokoknya adalah jamaah dengan orang banyak itu lebih utama dibandingkan dengan jamaah dengan orang sedikit. Tetapi ada beberapa pengecualian ya, ada beberapa pengecualian. Ini termasuk pengecualian itu, andai kata imam jamaah yang sedikit itu lebih utama menjadi imam karena keilmuan yang dimiliki, maka mengikuti jamaahnya itu lebih utama. Jadi penggambarannya ada dua jamaah, yang satu banyak, yang satu sedikit, tetapi imam di jamaah yang sedikit itu lebih utama ya. Ini perbandingan antara dua imam. Imam di jamaah yang sedikit lebih utama dalam hal keilmuan, jadi keilmuannya lebih tinggi, maka mengikuti jamaahnya itu lebih baik ya, lebih utama. Walau ta'arudul khusyu' wal jama'atu fahiya aula. Ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, tetapi di pembahasan sebelumnya itu tidak menggunakan kata khusyuk tetapi menggunakan kata khudur. Dan itu menjadikan pembahasan sebelumnya itu belum jelas ya, perbandingannya antara apa. Jadi di kata ini adalah membandingkan antara khusyuk ya, khusyuk atau ketenangan hati dan jamaah. Jadi ada dua pilihan, kalau dia memilih khusyuk, dia tidak berjamaah, kalau dia memilih berjamaah, dia tidak khusyuk. Artinya, saat dia melakukan jamaah itu, hatinya terganggu, tidak bisa tenang, tidak bisa fokus ya. Tapi kalau dia sholat sendiri, dia bisa khusyuk. Andai kata seorang memiliki dua pilihan itu, maka yang lebih baik dia memilih berjamaah. Fahiya aula. Maka berjamaah lebih utama dibandingkan dengan khusyuk, kama adbaku alaihi, seperti yang telah disepakati oleh para ulama. Haitsu qalu, sekiranya di saat mereka mengatakan, para ulama mengatakan, inna faradhal kifayati afdhalu minas sunnah. Mereka para ulama mengatakan bahwa ibadah yang hukumnya fardu kifayah itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang hukumnya sunnah ya, sesuatu yang hukumnya sunnah. Jadi perbandingan antara khusyuk dan jamaah, khusyuk ini hukumnya sunnah dan jamaah ini hukumnya fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Maka perbandingan fardu kifayah dan sunnah dimenangkan fardu kifayah, yaitu dalam hal ini sholat jamaah. Tapi tentunya fardu kifayah ini mengikuti pendapat Imam Nawawi ya, yang mengatakan fardu kifayah ini Imam Nawawi. Wa aftal Ghazali wa tabi'ahu Abdul Hasan Al-Bakri fi syarhil kabir alal minhaj. Imam Al-Ghazali berfatwa, dan fatwa itu diikuti oleh Abdul Hasan Al-Bakri di dalam syarah beliau, syarah besar beliau yang mensyarahi kitab Minhaj. Biasanya kalau Minhaj itu yang dimaksud Minhajul Thalibin ya. Imam Ghazali berfatwa bi aulawiyatil infirad liman la yahsya'u ma'al jamaah fi aktsari sholatih. Ya, ini fatwa Imam Ghazali ya. Imam Ghazali mengatakan lebih baik melakukan sholat sendiri bagi orang yang hatinya tidak bisa tenang bersama dengan jamaah di sebagian besar sholatnya. Jadi ini catatan dari Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Ghazali, kalau ada pilihan antara jamaah dan khusyuk, beliau memberi perincian ya, memberi perincian. Kalau memang sebagian besar ya, aksari sholatih, sebagian besar sholat yang dilakukan tidak khusyuk bila bersama berjamaah, bila bersama jamaah, Imam Ghazali lebih mengutamakan sholat sendiri. Tetapi kalau sebaliknya, di sebagian sholatnya masih khusyuk, itu menurut beliau diutamakan melakukan jamaah ya. Jadi tergantung apakah sebagian sholat yang dilakukan itu khusyuk atau tidak. Qala Syekhuna, Ibnu Hajar mengatakan, wa huwa kadzalik in fata fi jami'iha. Tapi ini pendapat Ibnu Hajar, beliau mengomentari fatwa dari Al-Ghazali. Komentar beliau itu, fatwa itu benar kalau memang kekhusyuan itu hilang di semua sholatnya. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan sebagian besar sholatnya, kalau Ibnu Hajar mengatakan semua sholat ya. Jadi menurut Ibnu Hajar, kalau kekhusyuan itu hilang di semua sholat, maka hal itu baru menjadikan sholat sendiri lebih utama daripada berjamaah. Wa ifta'u ibni Abdissalam bi annal khusu'a awla mutlaqan innama ya'ti ala qawli annal jama'ah sunnatun. Ada juga fatwa dari ulama lain, yaitu Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam mengatakan khusyuk lebih utama daripada jamaah. Khusyuk lebih utama daripada jamaah. Dan pendapat ini tanpa beliau perinci, mutlakon ya. Pendapat ini tanpa beliau perinci. Tetapi pendapat ini berdasarkan pada pendapat lain bahwa jamaah itu hukumnya sunnah ya. Jamaah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mengikuti bahwa hukum jamaah adalah sunnah, maka kalau jamaah dibandingkan dengan khusyuk, ini keduanya berstatus sunnah. Khusyuk sunnah, jamaah juga sunnah. Berdasarkan hukum ini, Ibnu Abdissalam lebih mengutamakan khusyuk tanpa ada perincian sama sekali. Jadi di penjelasan tadi, yang atas tadi, mengapa dimenangkan jamaah? Karena membandingkan antara hukum fardu kifayah dengan hukum sunnah ya. Artinya hal ini mengacu pada pendapat yang mengatakan jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan jamaah hukumnya tidak fardu kifayah tetapi sunnah, maka hal ini menurut Ibnu Abdissalam, menurut fatwa dari Ibnu Abdissalam, khusyuk lebih utama daripada jamaah karena keduanya hukumnya sunnah. Walau ta'aradu fadhilatu sama'il Qur'ani minal imam ma'akillatil jama'ah wa adamu sama'ihi ma'akafratiha kanal awal afdol. Ini ada lagi permasalahan. Permasalahan antara mendapatkan keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam dan tidak mendengarkan. Jadi yang pertama, melakukan jamaah dengan orang sedikit tapi dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam. Yang kedua, melakukan jamaah dengan orang banyak tetapi tidak mendengarkan bacaan dari imam. Jadi ini perbandingannya antara mendengar dan tidak mendengar ya, mendengar dan tidak mendengar. Tetapi kalau dia memilih mendengarkan bacaan Al-Quran imam, dia bersama jamaah sedikit. Kalau dia memilih tidak mendengarkan, dia jamaah banyak. Dari dua permasalahan ini memiliki sisi keutamaan masing-masing. Sisi keutamaan yang pertama adalah mendengarkan bacaan imam. Keutamaan yang kedua, jamaah yang dilakukan banyak ya, lebih banyak. Maka hal ini juga lebih utama melakukan jamaah beserta orang sedikit. Kanal awalu afdol ya, kanal awalu afdol. Jadi lebih dimenangkan mendengarkan Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam, walaupun jamaah yang dilakukan jumlahnya lebih sedikit daripada jamaah lain. Jamaah lain yang lebih banyak tetapi tidak bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam. Wa yajuzu liman faridin ayyan wa iktida'an bi imamin asna asolatihi. Bagi orang yang sholat sendiri, dia diperbolehkan niat mengikuti orang lain di tengah-tengah sholatnya. Jadi niat berjamaah atau niat menjadi imam itu tidak harus dilakukan di permulaan sholat ya, tidak harus dilakukan di permulaan sholat. Artinya seorang yang awalnya sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah sholat dia mengikuti orang lain, mengikuti sholat orang lain, itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Asna asolatihi artinya niat makmum itu dilakukan di tengah-tengah sholat. Wa ini talafat rokaatuhuma, bahkan walaupun rokaat antara makmum dan imam berbeda, rokaat antara makmum dan imam berbeda. Jadi misalkan keduanya sama-sama sholat duhur, tetapi yang makmum lebih dahulu sholat. Jadi ada orang sholat duhur, dia mendapat satu rokaat, kemudian ada orang lain sholat duhur, lalu orang yang pertama tadi mengikuti orang yang kedua. Jadi yang pertama ini rokaatnya tinggal 3, yang kedua masih 4. Jadi rokaatnya berbeda. Bisa makmum lebih banyak dari imam, ataupun imam lebih banyak. Itu tetap diperbolehkan ya, tetap diperbolehkan mengikuti sholat orang lain. Lakin yukrohu dzalika lahu. Nah, tetapi hal ini dimakruhkan. Jadi boleh itu, jawaz itu, hukumnya tidak selalu tidak makruh ya, tidak selalu mubah ya, tidak selalu mubah. Jadi kalau di dalam fikih ya juzu atau jaza atau jais yang biasanya diterjemah boleh, itu sebenarnya berbeda dengan mubah ya. Hukum taklifi itu tidak ada hukum jais, yang ada adalah mubah. Artinya jais ini terkadang bisa berkumpul dengan hukum makruh, bahkan terkadang bisa berkumpul dengan hukum haram ya. Dalam hal yang kita bahas ini, hukumnya boleh tetapi makruh ya. Jadi seorang yang niat menjadi makmum dengan orang lain di tengah-tengah sholat itu hukumnya boleh tetapi makruh. Duna makmumin kharaja minal jama'ati linahwi hadatsi imamih ya. Kecuali bagi makmum yang keluar dari jamaah, karena semisal imamnya hadas. Jadi ada jamaah imamnya hadas dan makmumnya keluar dari jamaah itu. Kalau demikian hukum niat jamaah di tengah-tengah sholat itu tidak lagi makruh ya, tidak lagi makruh. Karena keluar dari jamaah ini dilakukan atas kedaruratan. Fala yukrohu lahu dukhulu fi jama'atin ukhra, maka bagi makmum yang keluar dari jamaah karena ada sebab yang menuntutnya, dia tidak makruh masuk di jamaah yang lain. Fa idza tada fil athna lazimahu muwafaqatul imam, bila seseorang mengikuti orang lain di tengah-tengah sholat, maka dia harus mencocoki imam ya. Muwafaqah itu cocok, kecocokan ya. Dia tidak boleh berbeda dengan imam, dia harus mengikuti sholat yang dilakukan imam. Artinya ini hubungannya dengan tadi ya, misalkan seorang imam dan makmum yang memiliki perbedaan rokaat, rokaatnya berbeda, itu makmum harus tetap mengikuti imam. Summa in farogo awalan atamma kamasbuk. Kalau rokaat mereka berdua berbeda dan imam selesai terlebih dahulu, jadi dhamir farogo ini fa'ilnya ke imam ya. Kalau imam selesai terlebih dahulu, jadi imamnya sudah selesai, makmumnya belum selesai, maka atamma kamasbuk, maka dia menyempurnakan sholatnya sendiri seperti kewajiban yang harus dilakukan oleh makmum masbuk, makmum yang terlambat. Wa illa kalau yang selesai sendiri makmum, jadi makmumnya sudah selesai, imamnya belum selesai. Ya, jadi praktek wa illa ini penggambarnya adalah rokaat makmum lebih sedikit daripada rokaat imam. Jadi makmumnya sudah selesai, rokaatnya sudah genap, imamnya belum. Maka yang harus dilakukan adalah fantidoruhu afdal, lebih baik menunggu imam. Jadi sebenarnya pilihannya ini ada dua ya. Kalau makmum rokaatnya lebih sedikit dari imam dan makmum selesai lebih dahulu daripada imam, maka pilihannya dua. Pilihan yang pertama adalah makmum salam sendiri ya. Jadi makmum yang rokaatnya sudah selesai, dia mufarokoh atau berpisah dengan imam kemudian salam. Tetapi yang lebih baik adalah menunggu imam. Jadi makmumnya duduk terus ya, makmumnya duduk terus membaca doa dan membaca zikir-zikir, menunggu hingga imamnya sudah menggenapi atau menyelesaikan sholatnya, kemudian salam bersama imam. Fantidhoruhu afdolu, ini yang dimaksud dengan fantidhoruhu afdolu ya. Watajuzul mufarokoh, wallahu a'lamu bis-shawabi.